patrulli dan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Senang sekali rasanya di kesempatan pagi hari ini dapat berjumpa kembali bersama Ustaz. Dan Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya nanti silahkan bisa menggunakan pesan singkat dan line telepon. Untuk line telepon di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Langsung saja kita akan simak penjelasan dari Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Faliatafadul Maskura ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha sempurna zatnya, sifatnya dan af'alnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan pujian-pujian. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan, kita harapkan selalu tercurah kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini dengan izin dan taufik dari Allah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah dari kitab Al-Isbah, dan kita masuki kaidah yang ke-22 tentang sikap Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam mengadakan tarbiyah dan islah. Kaidah ini berbunyi annahum yahusuna al-ummata ala fahmi al-Qur'ani was-sunnah. Ahlu Sunnah wal Jamaah memberikan dorongan, motivasi agar umat memahami Al-Quran dan Hadis, agar umat memahami Al-Quran dan Sunnah atau dan Hadis. Annahum yahusun al-ummata ala fahmi al-Qur'ani wal-Hadis. Penulis menurunkan beberapa dalil dari Al-Quran Karim dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian membawakan beberapa perkataan ulama. Di antara dalil yang disebutkan dalam kitab ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-78, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun, yang artinya dan di antara mereka ada yang buta huruf. Wa minhum ummiyun, di antara mereka ada yang buta huruf, yakni ummi. La ya'lamuna al-kitaba illa amani, la ya'lamuna al-kitaba illa amani, tidak mengetahui kitab kecuali hanya dengan berangan-angan. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Surat Al-Baqarah ayat 78. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini mencela orang-orang Yahudi ahlul kitab yang mereka memiliki kitab Taurat tetapi mereka tidak memahami isi dari kitab Taurat tersebut. Allah berfirman wa minhum ummiyun, di antara mereka ada ummi, orang-orang yang buta huruf. Mereka baca tapi mereka melihat tapi tidak bisa memahami isinya. Tapi tidak bisa memahami isinya. Dan ini salah satu tafsir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala tentang lafaz amani. Amani, kata beliau, qiraah. Ya. Beliau berkata dalam kitab Ahkam Al-Quran Karim, Ahkam min Al-Quran Al-Karim, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, wa minhum ummiyun, di antara mereka ada orang-orang ummi. Ummi artinya orang yang tidak memahami sesuatu. Ya. Diambil kata diambil dari kata ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang anak-anak yang baru lahir dari perut ibunya, mereka enggak mengetahui apapun. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui. Wa minhum ummiyun, di antara mereka ada orang-orang yang ummi, orang yang enggak paham. La ya'lamuna al-kitab, mereka tidak mengenal, tidak mengetahui al-kitab, illa amani, illa qira'ah, kecuali hanya membaca, baca doang. Wa innahum illa yadhunnun. Ayat yang mulia ini disebutkan beberapa faedah oleh ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau yang pertama, bayanu anna min bani Israel man la yafham al-ma'na walakinahu yaktasiru 'ala al-lafz. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa di antara bani Israel ada yang tidak paham makna dari Taurat. Ya. Akan tetapi mereka ya hanya membaca, yaktasir ala lafaz, hanya bisa membaca saja, tapi mengetahui isi apa yang dia baca tidak tahu. Faedah yang kedua, zammu man lam yafham ma'na kitabillah, celaan terhadap orang yang tidak memahami makna dari kitab Allah. Ayat yang mulia ini celaan bagi orang yang tidak memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkarul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad penuh dengan keberkahan agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Agar mentadaburi ayat-ayatnya supaya kita paham maknanya, supaya mereka manusia paham maknanya. Ayat yang mulia ini juga ya, kata ulama, al-hath ala ta'allumi ma'ani kitabillahi. Ayat yang mulia ini mendorong, memotivasi kita semua untuk memahami kitab Allah, memahami kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka membaca Al-Quranul Karim dan tidak melewati 10 ayat setiap harinya, melainkan mereka mempelajari apa-apa yang ada atau apa yang terkandung di dalamnya dari ilmu dan amalnya. Fata'allamul Qur'ana wal ilma wal amal jami'an. Mereka sekaligus belajar Qur'an, ilmunya dan amalnya. Ini generasi yang terbaik dari umat ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian yang keempat, al-hathu ala fahmi kitabillah. Al-hathu ala fahmi kitabillah, anjuran untuk memahami kitab Allah. Ayat yang mulia ini kata ulama merupakan anjuran ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Wa annahu yanbaghi lil insani an yata'allama ma'ani kitabillah kama yata'allam lafdhahu. Hendaknya seseorang memahami kitab Allah, makna-makna kitab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia memahami lafaznya. Dia belajar lafaznya. Jadi banyak di antara kita belajar lafaznya, belajar makharij al-huruf, belajar ilmu tajwid, ya. Tetapi sayangnya tidak dibarengi dengan memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat kurang. Ya. Orang yang memahami, orang yang belajar tajwid, belajar makhraj, belajar sifat, belajar ahkam tajwid, bacaannya bagus, hendaknya memahami kitab Allah Subhanahu wa taala, makna-maknanya, bukan hanya lafadznya saja. Wa anna min al-mu'sif, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, merupakan hal yang sangat disayangkan, anna waqi'a aktsaril muslimin al-yawma ala ghairi hadzal man ala ghairi hadzal manhaj. Ya, di antara hal yang sangat disayangkan bahwa ya, kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, banyak sekali kaum muslimin ya, yang berada di tidak berada di manhaj ini. Artinya tidak memahami makna kitab Allah Subhanahu wa taala, hanya menjadikan Quran sebagai bacaan dari sisi lafadznya saja. Ay annahum yaqra'una al-Quran lit-ta'abbudi bil-lafzihi faqat. Mereka membaca Quran hanya ta'abbud bil-lafzihi faqat, dengan lafadznya saja. Nah, membaca Al-Quran bagus, membaca lafadznya dan dianjurkan ya. Tetapi hendaknya ada peningkatan untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim. Nah, duna an yafhamu ma'naha, kata beliau, duna an yafhamu ma'naha, tanpa memahami maknanya atau mempraktikkan hukum-hukumnya, wa hadza bila syak kusurun adzim, kata beliau, tanpa ragu ini merupakan kekurangan yang besar. Oleh karena itu kata beliau, ولذلك ظهر أثر هذا على المسلمين حيث تخلفوا كثيرا أما كان عليه السلف الصالح من تطبيق القرآن لفظا ومعنى وعملا ففاتهم ذلك خير كثير. Ya, ketika kaum muslimin zaman sekarang hanya memperhatikan lafaznya saja, tidak memahami ya makna yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim, ya, maka hal tersebut atau asarnya, pengaruhnya tampak bagi kaum muslimin sekarang, ketertinggalan kaum muslimin ya. Berbeda dengan kaum salafus soleh, ketika paham isi Al-Quranul Karim, mereka mempraktekan Al-Quranul Karim dari sisi makna dan amalnya ya. Oleh karena itu banyak yang terluput dari kebaikan yang besar ya, oleh kaum muslimin pada zaman sekarang. Nah, ini merupakan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, Allah kasih kabar kepada kita bahwa di antara orang yang sebelum kita, orang-orang Yahudi, hanya mengetahui maknanya, hanya mengetahui lafadznya, qira'ah, ya, hanya mengetahui lafadznya. Wa minhum ummiyun, ya, jadi orang yang bisa membaca tetapi tidak mengetahui maknanya masih dikatakan ummi dalam ayat yang mulia ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Di antara mereka ada orang-orang ummi. Di antara mereka ada orang-orang yang ummi. La ya'lamun al-kitab. Tidak mengetahui al-kitab illa amani. Melainkan hanya bacaan saja. Mungkin hanya bacaan saja. Ini di antara tafsir dari tafsir ulama yang bisa saya bacakan dalam kesempatan yang mulia ini. Kemudian, di antara faedah yang disebutkan oleh ulama, anna man lam ya'lam al-kitaba illa lafzan yaqaw fil wahm wa dhann. Orang yang tidak mengetahui al-kitab, tidak mengetahui al-Quran, tidak mengetahui maknanya ya, kecuali lafaz saja, dia terjatuh dalam dhann, dalam dhann waham, dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu hendaknya bagi seorang muslim, dia kata ulama harius, yakni punya semangat untuk memahami kitab Allah, mengambil tafsirnya dari kitab-kitab tafsir yang mu'tamadah, seperti tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari ya, dan yang lainnya. Kemudian juga aw min afwahil ulama al-mukhlisin alladhina yuthaq bi'ilmihim, atau mengambil tafsir dari mulut-mulutnya para ulama, dari mulut-mulutnya para ulama yang ikhlas, yang mauthuq. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa innahum illa yadhunnun. Ayat yang mulia ini dibawakan oleh penulis dalam rangka memberikan hath, yakni motivasi kepada kita semua, kepada umat Islam, untuk memahami Al-Qur'an, untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mementadaburi Al-Qur'an tidakkah mereka mau memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran? Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah, kalau Al-Quran ini turun dari selain Allah, ya, wajadu fi ikhtilafan kathira, misalnya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Surat Ali Imran ayat ke-82. Ayat yang mulia ini juga, ya, kata ulama, mendorong kita untuk mentadaburi Al-Quran. Al-hathu ala tadabbur, al-hathu ala tadabburi Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mendorong kita, memotivasi kita untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim itu betul-betul turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mentadaburi Al-Quranul Karim, kita akan memahami maknanya. Kita akan memahami makna atau apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang mulia ini menghabarkan kepada kita bahwa Al-Quran tidak ada ikhtilaf di dalamnya, tidak ada pertentangan di dalamnya. Ya, anna Al-Quran la ikhtilafa fihi wa la tanaqud, tidak ada ikhtilaf dan tidak ada pertentangan. Ini menunjukkan bahwa betul-betul Al-Quranul Karim turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan oleh penulis adalah surat Muhammad ayat yang ke-16. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indik qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa ulaika alladzina tabaa Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum." Surat Muhammad ayat 16. Allah berfirman, "Wa minhum may yastami'u ilaik." Di antara mereka ada yang mendengar kepada engkau. Ayat yang mulia ini berbicara tentang orang-orang munafikin. Orang munafik, siapakah orang munafik? Orang munafik adalah orang yang menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Hatinya ingkar, hatinya kufur, hatinya tidak bersama kaum muslimin, hatinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi menzahirkan keislaman, menampakkan keislaman, artinya pura-pura Islam. Ya, Allah menghabarkan tentang mereka, wa minhum man yastami'u ilaik, di antara mereka ada yang mendengarkanmu. Ya, Rasul berkhutbah dengar, Rasul bermajlis dengar, ikut bermajlis dengan kaum muslimin, dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kharaju min indik. Hatta idza kharaju min indik. Sampai apabila mereka itu keluar dari sisimu, qalu lil ladzina utul ilm. Mereka bertanya, mereka berkata kepada orang-orang yang diberikan ilmu, artinya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada para sahabat, yang terdiri kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, "Mada qala anifa? Mada qala anifa?" Apa yang dikatakannya barusan? Apa yang dikatakannya barusan? Lihat, padahal mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama para sahabat yang mendengarkan juga, ya, khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Mada qala anifa? Mada qala anifa?" Dan dari sini kata ulama, mereka tidak punya kesopanan kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak berkata, "Mada qala Rasulullah?" Mereka langsung berkata, "Mada qala anifa?" Apa yang dia katakan tadi? "Mada qala anifa?" Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ulaika alladhina taba'allahu ala kulubihim." Mereka adalah orang-orang yang Allah telah kunci hati mereka, tutup hati mereka, tak bisa memahami Al-Quranul Karim. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Saya menukilkan perkataan Ibn Katsir rahimahullah di sini ketika menafsirkan ayat yang mulia ini. Ibn Katsir rahimahullah berkata, "Yakulu ta'ala mukhbiran 'anil munafiqin fi baladatihim wa qillati fahmihim." Perhatikan, Ibnu Katsir berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menghabarkan tentang orang-orang munafik, Lihat, Allah menghabarkan lewat ayat yang mulia ini tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik tentang apanya? Fi baladatihim wa qillati fahmihim. Tentang bodohnya mereka dan pemahaman mereka yang sangat sedikit, pemahaman mereka yang sempit terhadap Al-Qur'anul Karim. Qillat fahmihim. Ya. Mereka tidak punya pemahaman. Mereka tidak bisa memahami Al-Qur'anul Karim. Ya. Haitsu kanu yajlisuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yastami'una kalamahu fala yafhamuna minhu syai'a. Di mana mereka duduk? Duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yafhamuna minhu syai'a, tetapi mereka tidak memahami sama sekali. Tidak memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka keluar, kata Ibnu Katsir, fa idza kharaju min indih, apabila mereka keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, qalu alladziina utul ilm, mereka berkata kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, madza qala ahnifa, apa yang tadi dikatakan? Ya, la ya'kiluna ma qala wa la yaktarithuna lahu, kata Ibnu Katsir. Mereka tidak memahami ucapan Rasulullah SAW dan tidak ada perhatian, layak tarithuna lahu, tidak peduli dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka, ulaika alladhina taba'a Allah 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka itu, orang yang semacam ini adalah orang yang Allah telah kunci, telah tutup hati mereka. Wattaba'u ahwa'ahum. Dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ay, fala fahmun sahihun wala qasdun sahih. Mereka tidak memiliki pemahaman yang benar dan mereka juga tidak memiliki niat yang baik. Pemahamannya rusak, juga niatnya rusak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar kedok mereka, yakni orang-orang munafikin. Dari sini faedah yang bisa kita ambil adalah, ya, hendaknya kita tidak seperti orang-orang munafik yang tidak punya perhatian, tidak punya kepedulian untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Ya. Oleh karena itu, ini merupakan anjuran kepada kita untuk memahami Al-Quran. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang Allah katakan, utul ilm. Orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, Abdullah bin Ibn Mas'ud ya, berkata, inna aqwaman yakra'una Al-Quran. La yujawizu tarakiyahum walakin idha waqa'a fil qalbi farasakha fihi. Nafa'a. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, sesungguhnya ada satu kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, artinya tidak masuk ke hati. Ya, akan tetapi kalau Al-Quran itu masuk ke hati, menetap di hati, pasti akan bermanfaat. Ya, oleh karena ini anjuran bagi kita untuk memahami isi Al-Quran. Alangkah indahnya memahami Al-Quran, belajar Al-Quran. Dan Rasulullah SAW berkata, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau membaca membaca ayat Allah dalam surat Sad, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru al-albab. Ya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan, yang fungsinya untuk ditadaburi oleh mereka. Dan seterusnya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Wa ma tadabburu ayatihi illa ittiba'u." Tadabur ayat tidaklah makna dari mentadaburi ayatnya melainkan mengikuti ayat-ayatnya, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Ya. "Amma wallahi ma hadha bihifdhi hurufihi wa idha'ati hududihi." Ya, Maknanya bukan hanya menghafal huruf-hurufnya, menjaga huruf-hurufnya, Masya Allah bacaannya luar biasa, makhraj dan sifatnya sesuai dengan tajwid dan seterusnya. Tetapi melalaikan, menyia-nyiakan hukum-hukumnya, melanggar hukum-hukumnya. Hatta inna ahadahum, sampai ada salah satu di antara mereka yang berkata, inni la aqra'ul Qur'an fama uskitu minhu harfa. Saya membaca Al-Quran dan tidak menggugurkannya satu huruf pun. Artinya semuanya saya baca dan hafal. Ya. وَقَدْ وَاللَّهِ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ. Demi Allah, kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya dia telah menggugurkan semuanya. فَمَا يُرَى لَهُ الْقُرْآنِ فِي خُلُكٍ وَلَا عَمَلٍ. Karena Al-Quran tidak tampak padanya dalam akhlaknya, dalam amalannya. Sebagian orang hanya perhatian kepada bacaannya, kepada hafalannya, tetapi amalnya, akhlaknya jauh dari amal dan akhlak Ahlul Quran. Ya? Oleh karena itu, hendaknya kita memperhatikan hal ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mu'alif pun menurunkan sebuah ayat yang ada dalam surat An-Nahl 44. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad adh-dhikr, yakni Al-Qur'an. Litubayyana lin-nasi, agar kau menjelaskan kepada manusia, ma nuzila ilayhim, apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun. Ya, dan agar mereka bisa berpikir, mengambil pelajaran. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang tugas dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada beliau sallallahu alaihi wasallam agar beliau, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memberikan bayan, memberikan penjelasan kepada manusia, ya. Kepada manusia, ini di salah satu dari tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an. Saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang dari surah Al-Baqarah dan banyak yang lainnya. Allah berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Tegakkan salat, tunaikan zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ayat ini global, mujmal. Ya, mujmal. Ya. Waqimus shalah, tegakkanlah salat. Di Quran Allah sebutkan cuma menegakkan salat. Tata caranya dari takbir sampai salam dari mana? Tidak ada dalam Al-Quran. Itu semua datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjelaskan kepada para sahabat, kepada umatnya, bagaimana tata cara salat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sambil berdiri di atas mimbar dan Rasul berkata, "Shallu kama ra'aytumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dari takbir, takbiratul ihram, ya. Kemudian habis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca doa istiftah. Ada enggak di Quran? Enggak ada. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam takbir, kemudian ruku, ya. Kemudian i'tidal, bacaan i'tidal. Ada enggak i'tidal dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Bacaan ruku tidak ada juga. Yang ada ruku disebutkan di Qur'an. Kemudian takbir lagi sujud, ya. Sujud, kemudian bacaan di sujud apa saja, itu tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Mujmal Al-Qur'an, global. Ya. Dan Rasul menjelaskan bayan. Oleh karena itu apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus terima. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra," kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adh-dhikra litubayyana lin-nas, agar kau jelaskan kepada manusia apa yang turun kepada mereka dari Al-Qur'an. Dari ayat yang mulia ini kita tahu tentang sesatnya orang-orang ingkari sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah yang disebut dengan Qur'aniyun. Ya, Qur'aniyun ini nisbat kepada Qur'an, ini hanya Qur'an saja. Ini tersesat dan menyimpang. Juga tentang zakat. Wa'atu zakah, tunaikan zakat. Di Quran tentang Allah jelaskan tentang tunaikan zakat. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya, tentang nisab zakat ya, tentang haul ya, dan seterusnya. Berapa persen yang dikeluarkan dari zakat itu dan seterusnya. Ini dari Rasulullah SAW. Tentang haji. Tentang haji. Ya. Allah berfirman, wa'adzin fil nasi bil haji. Ya. Bagaimana haji yang benar? Tidak mungkin seseorang bisa menunaikan ibadah haji kecuali ikuti sunnah Rasulullah SAW. Khudu anni manasikakum, kata Rasulullah SAW. Kemudian, ikhwati fillah rahimakumullah, penulis menurunkan sebuah hadis yang mulia di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu an, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih tentang agama. Paham tentang agama, ngerti tentang agama. Ya, jadi orang yang mau belajar ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ya, maka orang ini adalah orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan oleh beliau, dan hadis Nabi yang diturunkan oleh beliau untuk kita perhatikan di mana Ahlu Sunnah wal Jamaah memotivasi umat untuk memahami kitab Allah dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, min a'zami aslabi nuhudil ummah, di antara sebab bangkitnya umat yang terbesar ya, disebutkan di sini bahwa al-muslimun, orang-orang Islam butuh kepada dua hal. Yang pertama, ma'rifatu ma aradallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi alfadhil kitabi was sunnati bi an ya'rifu lughatal qur'an allati biha nazal ya, mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang lafaz-lafaz Al-Kitab dan Sunnah ya, bi an ya'rifu lughata al-Qur'an allati biha nazal, dengan cara mereka memahami bahasa Al-Qur'an yang Al-Qur'an turun dengan bahasa itu, tentunya mereka memahami, mempelajari bahasa Arab. Dari sini kita mendapat pelajaran betapa pentingnya belajar bahasa Arab. Betapa pentingnya belajar bahasa Arab ya, supaya tidak salah-salah dalam memahami Al-Quran. Dan yang kedua, agar pemahaman kita tentang Al-Quran dan Sunnah lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Kalau kita hanya belajar terjemahan atau membaca terjemahan,